harapan baru atau baru harapan. Sebuah pemikiran yang perlu kita tumbuh kembangkan agar tak membuat kita besar kepala di kehidupan. Seringkali apa yang kita sebut dengan harapan baru padahal baru harapan yang terucapkan. Harapan baru sebetulnya adalah harapan baru yang kemudian kita lihat dan kita garap, kita masuki dalam kehidupan. Tapi kalau baru harapan, harapan sendiri belum terbentuk. Masih baru dalam angan dan akan segera diwujudkan. Sayangnya, seringkali kita gagal menempatkan diri. Ada di mana, sedang apa? Harapan baru kah atau baru harapan yang kita punya? Itu sebab kita kemudian berputar-putar di tempat yang salah. Tak pernah mengukir karya. Akhirnya semua serba baru harapan dalam tatanan diskusi saja. Tak pernah menjadi kenyataan karena harapan baru memang belum terbentuk untuk diwujudkan. Bukankah itu sangat menyedihkan? Awas, periksa diri, temukan hal yang sejati. Apa yang Anda punyai? Harapan baru atau baru harapan? Sehingga langkah tak tertunda. Akhirnya penuh makna, kemenangan demi kemenangan dapat digapai, harapan baru bisa diwujudkan. Awas, jangan sedang bermimpi, hanya baru harapan yang tak kunjung usai. Tersadar, semua sudah selesai, tak ada hasil yang bisa digapai. Harapan baru atau baru harapan tetap menjadi sebuah pemikiran yang mesti ditumbuh kembangkan. Atau Anda hanya seorang pecundang yang berkutat di lingkar baru harapan dan bukan pencipta harapan baru. Selamat merenungkan. Bersama saya, Bigman Sirait.